بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Kita masih di pembahasan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik dan Al-Malik. Al-Malik maknanya penguasa, adapun Al-Malik maknanya pemilik. Ya Allah Subhanahu wa taala penguasa terhadap alam semesta yang mengatur seluruh urusan mereka, ya, dialah maharaja, ya, penguasa terhadap segala yang ada, dan dia pula al-malik, yakni pemilik dari seluruh yang ada, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang keluar dari kepemilikannya, sebagaimana tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dari nama Al-Malik dan Al-Malik, ya, tercakup di dalamnya seluruh sifat keagungan, ya, kekuatan, kemuliaan, kemahamampuan, kesempurnaan ilmunya, meliputi segala perkara serta hikmahnya di dalam apa-apa yang terkait dengan pengaturan terhadap alam semesta ini, jadi hukum-hukumnya sebagaimana yang sudah kita pelajari, termasuk di antara rangkuman atau cakupan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik yang maknanya pengatur terhadap alam semesta. Ini penetapan hukum-hukumnya, ya, baik yang sifatnya hukum qadari ataupun yang kaitannya dengan hukum syar'i maupun yang kaitannya jenis yang ketiga hukum jazai. Semuanya, ya, adalah perkara yang tidak lepas dari sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dalam ma'ani dari makna al-malik adalah nufudul masyiah, berlakunya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kecuali terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, Maha mampu untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Demikian pula terangkum dalam nama Allah Al-Malik dan Al-Malik, yakni kesempurnaan ra'fah dan rahmahnya, kesempurnaan kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, ya, dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, adalah bagian dari gambaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. karena tidaklah hukum-hukum itu ditetapkan kecuali untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengambil keuntungan sedikitpun dari ketundukan dan ketaatan para hamba. Allah al-Ghani al-Hamid yang maha kaya, tidak butuh kepada yang lainnya, yang maha terpuji. Dan Allah subhanahu wa ta'ala arhamu bi'ibadihi min anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan diri-diri mereka terhadap ya masing-masingnya. Sehingga jika kita menyadari ini, bahwa tidaklah sebuah aturan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba itu. Ya, sebaliknya, jika mereka berpaling dari apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala aturkan, niscaya mereka akan terjatuh ke dalam dharar, ke dalam kemudaratan, ke dalam bahaya. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah setelah menyebutkan rincian tentang hukum-hukum Allah dari tiga jenis hukum, qadari, syar'i, dan jazai, beliau selanjutnya menyatakan wa min ma'ani mulkihi, dan di antara makna-makna kekuasaan dan kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta ini, anna jami'al mawjudati kulliha, wa seluruh yang ada ya tanpa kecuali, ya tentu yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, adalah milkuhu, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abiduhu, dan seluruhnya ya hamba. Taib. Jadi seluruh makhluk ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hamba, tidak ada keterkaitan nasab antara satu pun dari makhluk-makhluknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya hamba yang berkewajiban untuk menjalankan peribadatan kepada Rabbnya, kepada yang menciptakannya. Sehingga jika kita mengetahui seluruh makhluk itu hamba, berarti mereka tidak memiliki hak sedikit pun untuk diibadahi, semulia apapun kedudukan hamba tadi, karena dia hamba. Apa saja yang namanya bentuk ibadah, yang zahirah maupun yang batinah, tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Kemudian al-muftaqiruna ilaihi, seluruhnya yang namanya hamba ya, semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sifat hamba-hamba Allah tanpa kecuali. Oleh karena itu ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, yang Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atasnya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan arsy. Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani. Beda halnya dengan makhluk. Makhluk membuat sesuatu karena apa? Adanya kebutuhan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha tidak butuh kepada selainnya. Jadi seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya demikian. Ya. Al-muftaqiruna ilaihi. Seluruhnya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, al-muttaruna ilaihi fi jami'i syu'unihim. Yang betul-betul dalam keadaan darurat, artinya ya dia tidak bisa lepas sedikit pun dari butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan mereka, seluruh urusan makhluk. Laisa li ahadin khurujun an mulkihi. Maka tidak ada bagi seorang pun dari makhluk-makhluk yang ada ini untuk keluar dari kerajaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibaca laisa li ahadin khurujun an mulkihi atau an milki. Kalau dimaknai dengan mulkihi dari kerajaannya, menunjukkan bahwa dia tidak akan bisa keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang sifatnya pengaturan yang terkait dengan hukum qadari, ya, yang pasti terjadinya, ataupun hukum yang sifatnya syar'i, ya, yang tertuntut setiap hamba untuk taat. Baik, ya, tertuntut taat. Ya, sehingga meskipun ada sebagian yang durhaka, tidak berarti lepas dari tuntutan untuk taat. Sehingga di sana ada jaza, ada balasan terhadap ya amal-amal hamba. Jadi kita semua tertuntut untuk menjalankan kewajiban hukum-hukum syar'i yang kemudian di sana ya berhadapan dengan hukum jazai, balasan terhadap amal-amal kita. Demikian pula ya dengan an milkihi, maknanya tidak ada satupun dari makhluk yang itu di luar dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ciptaan Allah dan semuanya dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Wala li makhluqin ghinan an ijadihi wa imdadihi wa naf'ihi wa daf'ihi. Dan tidak ada bagi satu makhluk pun ya dari makhluk yang ada ghinan, ketidakbutuhan ya kepada Allah Subhanahu wa taala an ijadihi, dari penciptaannya. Nah, nikmat pertama yang dirasakan oleh hamba, nikmatul ijad. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Kemudian wa imdadihi, yakni aunihi, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan apa yang menjadi ya kebutuhan mereka, baik yang sifatnya kebutuhan yang umum ya meliputi seluruh makhluk yang kaitannya dengan kemaslahatan-kemaslahatan mereka, ataupun kebutuhan yang lebih khusus untuk para aulianya, yang ini jauh ya lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan jenis yang pertama ya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dengannya ya kebahagiaan para walinya, yakni berupa butuhnya kepada bimbingan ya yang sifatnya hidayah al-irsyad, ya bimbingan untuk seorang mengetahui yang hak dan mana yang batil, dan kemudian hidayah atau taufik, yakni bimbingan untuk seorang hamba mengikuti ya kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kemudian wa naf'ihi wa daf'ihi, demikian pula tidak ada seorang pun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh pada adanya manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya apa yang diinginkan oleh hamba dari perkara-perkara yang bermaslahat bagi mereka. Demikian pula wa daf'ihi, ditahannya oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang akan memudaratkan mereka. Kemudian wa min ma'ani mulkihi, dan di antara makna-makna pengaturan Allah dan kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya, inzalu kutubihi wa irsalu rusulihi wa hidayatul alamina wa irsyadul dhalina wa iqamatul hujjati wal ma'zirati alal mu'anidina al mukabirina wa wad'u thawabi wal iqabi مواضعها وتنزيل الأمور منازلها. Di antara makna-makna dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengatur alam semesta serta kepemilikannya terhadap alam semesta yang ada ini adalah diturunkannya kitab-kitabnya, baik yang kita ketahui namanya dari kitab-kitab samawiyah, ya, seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, kemudian yang paling agungnya, paling sempurnanya, yakni Al-Quranul Karim, maupun yang tidak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kitab-kitab tersebut. Kita mengimaninya. Kemudian wa irsalu rusulihi, demikian juga pengutusan para rasulnya, baik yang disebutkan nama-nama mereka ataupun yang tidak. Ini bagian dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Dan juga sebagai suatu bentuk kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluk-makhluknya, khususnya yang Allah berikan kepada mereka beban syariat dari kalangan jin dan manusia. Allah tidak membiarkan mereka diciptakan kemudian tanpa mengerti tujuan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul. Kemudian wahidayatul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada makhluk-makhluknya, al-alamin, kepada makhluk-makhluknya. Ini bagian dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui di mana Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan hidayahnya pada hamba-hambanya. Wa irsyadul dhalin, demikian juga bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang sesat untuk kemudian mengikuti petunjuk. Ini juga bagian dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Dan kita melihat, ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya, ya, menjadikan orang-orang yang kita tidak pernah mungkin terfikir, ya, seorang yang bergelimang dengan berbagai penyelisihan tiba-tiba kemudian, ya, dia mengikuti bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebaliknya, ya, kita mendapati pula orang-orang yang selama ini, ya, dipandang oleh manusia, bahkan diisyaratkan dengan jari jemari mereka kepadanya, ya, pujian-pujian, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang keadaan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan berbagai kejadian, peristiwa yang kemudian menunjukkan hakikat dari orang-orang tersebut. Sehingga kondisi-kondisi yang demikian menuntut untuk banyak-banyak kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon keselamatan agama kita lebih daripada banyaknya kita berdoa untuk memohon kemaslahatan yang kaitannya dengan masalah-masalah duniawiyah. Kemudian wa iqamatul hujjati wal ma'dzirati 'alal mu'anidina wal mukadzibin. Demikian pula di antara pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya adalah ditegakkannya hujjah dan ma'dzirah. Jadi uzur-uzur untuk menutup celah. Jadi dengan diutusnya para nabi, para rasul alal mu'anidina wal al-mukabirina, terhadap orang-orang yang inad, yang menentang, yang sombong. Ini dengan diutusnya para rasul dan pengikut para rasul. Ya, di antara hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul adalah untuk menegakkan hujjah terhadap al-alamin, sehingga tidak ada alasan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya para rasul tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan rusulan mubasysyirina wa mundzirin li an la yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul, ya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira buat orang-orang yang beriman, taat kepada para rasul. Kemudian wa mundzirin, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang durhaka. Allah menyatakan li alla yakuna 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar jangan sampai yakni mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah, alasan setelah diutusnya para rasul tersebut. Ini keadaan manusia dengan diutusnya para rasul adalah untuk menutup argumen ataupun hujjah mereka di hadapan Allah, bahwa belum sampai kepada kami pemberi peringatan. Kemudian wa wad'u tsawabi wal iqabi mawadhi'aha, juga bagian dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya, Allah Subhanahu wa taala meletakkan adanya thawab, pahala, ganjaran, wal iqab, serta hukuman, mawadhi'aha, ya, sesuai dengan tempat yang semestinya. Seorang yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang dilakukan. Dan seorang yang berbuat kejelekan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan amalan kejelekannya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak ada yang luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan manusia. Kemudian wa tanzilul umuri manazilaha, dan diposisikannya al-umur, perkara-perkara yang ada, manazilaha, pada posisi yang semestinya. Ya, demikian ya kesempurnaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya dibangun di atas kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan hidayah ya pada tempat yang semestinya. Siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak untuk mendapatkan kesesatan. Semuanya, tidak ada satupun dari makhluk yang ikut campur ya di dalam hidayah, hidayah itu taufik. Allah Subhanahu wa taala semata yang memegang urusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya dari hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkannya, dan semuanya tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibrah ya pada keadaan ya istri Nabiullah Nuh, demikian pula istri Nabiullah Lut, untuk menjadi pelajaran kepada kita bahwa keberadaan ya seorang suami yang salih tidak mampu memberikan manfaat apa-apa ketika ya seorang dalam keadaan kufur, dalam keadaan sesat. Tidak ada nasab antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan menuai buah dari tanaman yang dia tanam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, beliau mengingatkan kaum Quraisy secara umum kemudian mengingatkan keluarga-keluarga dekat secara khusus, bahkan sampai kepada putri beliau yang sangat beliau cintai, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menyatakan kepada mereka, ya, bahasanya beliau tidak memiliki kemampuan untuk bisa menyelamatkan mereka sedikitpun dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kama anna min ma'ani mulkihi annahu kulla yawmin fi sya'nin yaghfiru dhanban wa yufarriju kerban wa yakshifu ghamman wa yuzidu al-mashaqqati wa yugithu al-lahfan wa yugishu al-lahafati wa yajbaru al-kisira wa yugni al-faqira wa yahdi dalan wa yakhzulu mu'ridan muwalliyan wa yu'izzu qawman wa yudhillu akharin wa yarfau qawman wa yada'u akharin wa yughayyiru ma sya'a min al-umuril jariyati 'ala nidhamin wahidin liya'rifa al-'ibadu kamal mulkihi wa nufudha mashi'atihi wa 'azamata sultanihi. Kata beliau selanjutnya, sebagaimana sesungguhnya termasuk di antara makna-makna kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala kulla yawmin, bahas setiap hari, fi sya'nin, dalam urusannya, dalam urusannya, yakni mengatur urusan alam semesta ini. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan takdir yaumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa. Yaghfiru dhanban, mengampuni dosa orang-orang yang berdosa. Wa yufarriju karban, Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kesempitan. Wa yakshifu ghamman, Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap dan menyingkirkan ghamman, keresahan. Wa yuzilu al-mashaqqati, Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan beban-beban berat yang menimpa hambanya. Wa yughithu al-lahafati, mana al-lahafat al-makrubat, yani berbagai perkara kesempitan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengalami beragam kesempitan. Wa yajbaru al-kathir, Allah subhanahu wa ta'ala menutup, ya, apa yang ada pada hamba-hambanya yang mengalami kesedihan. Wa yugni al-faqir, Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi hamba-hambanya yang dalam keadaan butuh. Wa yahdi dhallan, Dia memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Wa yakhdhulu mu'ridan muwalliyan, Dia merendahkan, menghinakan siapa saja yang berpaling, ya, mu'ridan muwalliyan, yakni berpaling dari bimbingannya. Wa yu'izzu qauman wa yudhillu akharin, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan suatu kaum, dan sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan yang lainnya. Dan tentu kita mengetahui bahwa kemuliaan tidak lain kecuali dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin. Dan sebaliknya, ya, kehinaan dan kerendahan disebabkan penyelisihan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa yarfa'u qawman wa yada'u akharin, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan suatu kaum dan merendahkan yang lainnya. Wa yughayyiru ma sya'a minal umuril jariyati 'ala nidhamin wahidin, Allah subhanahu wa ta'ala mengubah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari perkara-perkara yang berjalan ala nizamin wahidin, dengan suatu aturan. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengubah ya keadaan suatu kaum dengan sebab-sebab yang ditempuh atau diperbuat oleh kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengubah kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada suatu kaum hingga kemudian berubah menjadi kesulitan-kesulitan dan malapetaka, kecuali dikarenakan kaum itu yang melakukan upaya untuk mengubah dari syukur mereka menjadi kufur, ya, dari pengakuan mereka kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi pengingkaran. Ini yang menjadi sebab bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan-keadaan yang berjalan di hamba-hambanya. Sehingga tentunya jika kita menginginkan untuk Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kenyamanan hidup ya di dunia ini di atas ya ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk bersemangat bersungguh-sungguh di dalam menempuhnya dan kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian liya'rifal ibadu kamala mulkihi wa nufudha masyiatihi wa 'azamata sultanihi. Semua itu ya, tidak lain agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemasempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan kepemilikan Allah terhadap alam semesta. Allah Subhanahu wa taala ya maha berlaku, terjadi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian juga untuk mereka mengetahui kemahaagungan sultan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Ya, segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada makhluk-makhluknya, maka akan terjadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan suatu perkara sekali kecuali dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Kemudian fal mulku yarji'u ila thalathati umur. Dengan demikian al-mulk yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya ini kembali kepada tiga perkara. Sifatul mulk allati hiya sifatuhu al-'azimah. Sifat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini yang mana Allah Subhanahu wa taala sebagai malik, penguasa yang mengatur segala urusan, allati hiya sifatuhu al-'azimah, di mana ini merupakan ya sifat-sifatnya yang 'azimah ya, yang agung. Sebagaimana kita ketahui ya di kalangan makhluk ya di kalangan makhluk saja ya penguasa itu yang dipandang oleh mereka yang paling agung ya ini di kalangan makhluk, tentunya lebih-lebih mimbabi awla ya penguasa alam semesta, maka dia pemilik sifat-sifat yang agung. Kemudian berikutnya wa mulkuhu litasarifi wasyu'uni fi jami'il awalim, dan kekuasaan serta pengaturan Allah Subhanahu wa taala litasarif terhadap seluruh tasarif, yani aktivitas dan pergerakan, wasyu'uni, serta urusan-urusan pada jami'il awalim, seluruh alam, seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur berbagai peristiwa yang terjadi pada makhluk-makhluknya. Kemudian, wa anna jami'al khalqi, bahasanya seluruh makhluk yang ada, mamalikuhu wa abiduhu, semuanya dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa abiduhu, dan semuanya tanpa terkecuali adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-malikul ladhi lahu mulkul alamil ulwiyyi wassufliyyi. Maka dia adalah al-malik, sang maha pengatur, sang maha raja, alladhi lahu mulkul alamil ulwiyyi wassufliyyi, yang hanya miliknya lah kerajaan dari makhluk-makhluk yang di atas, yakni langit beserta penghuninya, wasufli, dan makhluk-makhluk yang di bawah, yakni bumi beserta seluruh penghuninya. Walahu at-tadbiratun nafidatu fiha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya miliknya at-tadbirat, berbagai pengaturan, yang nafidah, yang pasti berlaku, fiha, pada seluruh makhluknya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala aturkan, Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, maka itu yang terjadi. Laisa lillahi fi syai'in min dzalika musyarikun, di mana tidak ada yang menjadi musyarik, yakni serikat ataupun sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pengaturan alam semesta ini. Inilah ya kematunggalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemaesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kepemilikan terhadap alam semesta ini, demikian pula di dalam pengaturannya. Allah subhanahu wa ta'ala ya pemilik dan sekaligus pengatur terhadap alam semesta ini, sehingga dengan pemahaman kita terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik dan Al-Malik, menjadikan betul-betul hati kita senantiasa bersandar sepenuhnya kepada pemilik dan pengatur alam semesta ini. Oleh karena itu, termasuk di antara zikir yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari azkar sabah wal masa, zikir pagi dan petang, ya, apa yang beliau ajarkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis, ya fa aslihni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Untuk kita mengetahui bahwa walaupun hanya sekejap mata atau bahkan yang lebih singkat daripada itu, kita tidak akan bisa untuk meraih maslahat apapun dan terhindar dari kemudaratan apapun tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari. InsyaAllah kita akan masuk pada pembahasan nama Allah berikutnya, Al-Quddus As-Salam. Subhanakum wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.